Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وما يذلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min aqubatiha anna tamhaqu barakatal 'umr, di antara akibat dosa, pengaruh dosa dan kemaksiatan adalah yang namanya dosa akan mencabut keberkahan umur, keberkahan rezeki dan keberkahan ilmu, keberkahan amalan, keberkahan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jumlah, secara umum, tamhaqu barakatud din wa dunya, akan mencabut keberkahan agama dan dunia. Wala tajidu aqal barakatin fi amrih wa dinih wa dunia mimman asallaha. Maka engkau tidak akan mendapati orang yang sedikit keberkahannya di dalam umurnya, agamanya, dunianya, dibandingkan dengan orang yang bermaksiat pada Allah Azza wa Jal. Wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bima'asil khalq. Tidaklah keberkahan yang ada di alam dunia ini, di muka bumi ini, melainkan dicabutnya keberkahan karena disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk, yang dilakukan oleh manusia. Qala Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatana 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatana 'alaihim barakatim minas sama, niscaya kami akan membuka kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, wa allau istaqamu, dan kalaulah seandainya mereka istiqamah ala tariqah, di atas jalan yang lurus, lasqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan berikan mereka minuman yang sangat segar, yang murni, yang segar. Linaftinahum fi, agar kami menguji mereka di dalamnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la yahramu rizqa bi dhanbi yusibuh. Dan sungguhnya seorang hamba diharamkan dia rezekinya karena ulah dosa yang telah dia lakukan. Sehingga jangan heran kalau usahanya sempit, musim kemarau atau resesi, atau susah ini susah itu, dagangnya susah. Nah, karena apa? Karena dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan. Selain dia tidak paham masalah bisnis, tidak paham masalah berdagang mungkin, tidak mempunyai pengalaman. Faktor yang lain yang terbesar adalah dosa. Faktor yang lain yang harus muhasabah, yang harus kita muhasabah di dalamnya, kenapa kok usaha ini gagal terus? Kenapa ini bisnis kok enggak gol-gol, enggak sukses? Nah, ya pantas, karena Rasulullah SAW mengatakan, wa innal 'abda la yahramu rizqa bi dhanbi yusibu. Seorang hamba diharamkan rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Artinya apa? Lawannya pemahaman dari kebalikannya adalah kalau dia ingin rezeki, nah, maka bertobat pada Allah, istighfar pada Allah dari dosa-dosa yang ada. Kembali kepada Allah. Nah, karena dengan istighfar, dengan taubat, maka akan dibukakan pintu-pintu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga bukan patokannya, bukan sekedar teori dagang, bukan sekedar teori bisnis. Ya, artinya dia mengandalkan ilmu bisnisnya 100% nggak bisa. Ya, atau membanggakan dengan teori bisnisnya, ikut seminar ini, seminar itu. Ya, habis itu mungkin ya dia pun stuck di dalam bisnisnya, berhenti di dalam bisnisnya. Sehingga ya ikhwan rahimakumullah, selain ilmu dunia, nah, dia pun apa? Yang paling utama adalah muhasabah. Nah, muhasabah terhadap apa yang dia telah lakukan dari dosa-dosa yang ada. Karena seorang hamba diharamkan oleh Allah rezekinya karena dosa yang telah dia lakukan. Ya. Nah, ini penting muhasabah. Introspeksi, muhasabah, kenapa kok sekarang resesi? Kenapa kok sekarang susah? Kenapa kok sekarang sulit? Dulu gampang. Ya, dulu mudah cari uang, segini uang gampang. Tapi sekarang kenapa susah? Ya, muhasabah. Selain dia memiliki teori di dalam bisnis, ya, di dalam perdagangan, dia punya ilmunya, ditambah dia harus muhasabah, kenapa kok sudah dagang demikian kok susah. Nah, ini faktor, di antara faktor-faktor yang ada yang Rasulullah SAW menyebutkan di dalamnya. Wabil hadithi inna ruha al-Qudus nafada fi ru'ya annau lan tamuta nafsun hatta tastagmila rizqaha. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Ruhul Qudus ditiupkan ke dalamnya dan ditetapkan bahwasanya seorang jiwa itu tidak akan mati sampai rezekinya sudah sempurna. Sehingga jangan khawatir, semua sudah ditentukan rezekinya, tinggal kita berusaha saja. Ya, walaupun kita kejar, nah belum dapat berarti itu bukan rezeki kita. Enggak dikejar, tetap berusaha. Ya, datang sendiri dalam artian dengan usaha. Nah, Allah berikan, itulah rezeki kita. Fattakullaha wa ajmiru fattalab. Bertakwalah kalian pada Allah. Dan perbaikilah di dalam mencari usaha, mencari rezeki, diperbaiki. Wa innahu fa innahu la yunalu ma'indallah illa bita'atih. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah melainkan dengan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Wa inna Allah ja'ala ar-ru'a wal faraha fi ridha wal yaqin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh dan kebahagiaan dan ridha. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh dan kebahagiaan pada keridhaan dan keyakinan. وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسُّخَطِ. Dan Allah jadikan gundah gulana, kesedihan, itu pada keraguan dan kemurkaan. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْأَثَرُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ أَنَّ اللَّهَ إِذَا رَضِيتَ بَارَكْتُ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي مُنْتَهَى وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَلَعْنَتِي تُدْرِكُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ. Dan sudah lewat athar yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Zuhud. أَنَ اللَّهُ أَكُوْ أَدَلَى اللَّهُ إِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ. Apabila aku meridai seseorang atau sesuatu, maka aku akan berkahi sesuatu tersebut. Walaisa bi barakati muntaha, keberkahanku tidak ada batasnya. Unlimited. Ya, tak terbatas. Tidak ada limitnya. Keberkahan yang datang dari Allah terus menerus. Mengalir terus kebaikan, keberkahan, luzumul khair wa thubutu, terus menerusnya kebaikan dan continue, tidak pernah terputus. Itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, barokah hidupnya, berkah umurnya, berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah anak-anaknya, berkah. Ada terus kebaikan. Ya, berbeda orang-orang yang tidak diberikan keberkahan, berarti apa? Lawan dari berkah, tidak berkah. Ya, hartanya walaupun banyak, tahu-tahu rugi. Untungnya setiap bulan sekian miliar, tapi utangnya banyak sekian kali lipat dari keuntungannya. Keuntungannya miliaran, tapi 6. Habis, gak sampai sehari dua hari sudah habis. Karena tidak berkah, walaupun miliaran, setiap bulannya dia 6 income atau passive income-nya miliaran, ratusan miliar. Tetapi dengan sekejap, Dengan sekejap habis hilang rugi. Rugi dalam sekejap misalkan 1.000 triliun. Bisa saja karena enggak berkah. Karena tidak berkah. Tidak adanya keberkahan. Rugi. Rugi dan rugi. Itulah. Tidak berkah di situ. Nah. Walaisa libarakati muntaha. Keberkahan yang datang dari Allah tidak terhingga, tidak terbatas, unlimited. Artinya terus ada keberkahan. Mengalir terus kebaikan, keberkahan, dan terus tidak putus-putus. Berbeda dengan orang yang dimurkai oleh Allah. Wajah wajib tulan tu, maka apabila aku murka, maka aku akan melaknat. Walanati dan laknatku tudriku sabi' minal walad, akan mencapai 7 turunan dari anak. Ini sudah lewat hadisnya doa itu. 28. Qala rahimallahu wa laysa si'adu rizq wal amal bi kathrati. Luasnya rizki dan banyaknya beramal itu bukan patokan. Luasnya rizki dan banyak amalan itu bukan patokan. Wala thulul amr bi kathrati syuhur. Tayyib afwan. Wala thulul amr bi kathrati syuhur wal a'wam. Walakin si'atu rizq bil barakah fi. Luasnya rezeki dan banyaknya amalan. Amalan sholat, tahajud full. Ya. Atau rezekinya terus mengalir. Kata Imam Ibn Al-Qayyim ini bukan patokan. Walaupun banyak rezekinya, dia banyak beramal, ya jangan tertipu. Jangan tertipu. Ini juga bukan patokan. Juga di sisi yang lain kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wala tulul umur bikathrati syuhur wal a'wam. Seseorang dikatakan panjang umur, bukan patokannya banyak umurnya 1.000 tahun misalkan. Bukan. Bukan itu yang dimaksud panjang umur. Nam, walakin syatu rizq bil barakah fi. Akan tapi luasnya rizki termasuk masalah umur adalah dengan keberkahan. Banyak seperti Imam Nawawi rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mereka ya umur 6, tidak sampai 50, tidak sampai 40, tapi 6 berkah umurnya, berkah karena apa disibukkan dengan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Wa qad taqaddama anna 'umrul 'abd wa muddatu hayatih, dan sudah lewat bahwasanya umur seorang hamba adalah muddatu hayatih, adalah masa hidupnya. Masa hidupnya. Panjang hidupnya. Dia umurnya 80 misalkan. Ya itu hidupnya. Wala hayata liman a'rada 'anillah wa ishtaghala bighairi. Dan tidak dikatakan seorang itu hidup bagi mereka-mereka yang berpaling dari Allah. Berpaling dari Allah dan menyibukkan pada selain Allah. Bal hayatul bahaim khairum min hayati. Bahkan kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, kehidupan binatang ternak lebih baik daripada kehidupan dia. Baina hayatal insan bihayati qalbi wa ruhihi. Karena hidupnya seorang manusia, barometernya adalah bihayati qalbi, dengan hidupnya hati dan jiwanya. Wala hayata liqalbi illa bima'rifati fadirih wa ma'abbatihi wa ibadatihi wahdahu wal inaba ilaih wa tuma'nina bidhikir wal uns biqurbih. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, seseorang tidak akan hidup jiwanya melainkan kecuali dia harus mengetahui sang penciptanya, mencintainya, beribadah kepadanya saja, kembali kepada Allah, tumaninah, ketika menyebut nama Allah, merasa dekat, ditemani dengan Allah. Wa man faqada hadhil hayata faqada khaira kullah. Barang siapa yang hilang dari kehidupan yang tadi disebutkan, maka dia akan hilang pula kebaikan seluruhnya. Walau tu'awidha anha bima tu'awidha fi dunya, walaupun digantikan dengan perkara dunia. Bal laysati dunya bi ajma'iha iwadhan an hadhil hayat. Bahkan kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, kehidupan dunia seluruhnya yang dia miliki di alam dunia, kemewahan dan semuanya yang manusia miliki keseluruhan, tidak bisa digantikan dengan kehidupan dia. Tidak bisa dibarter dengan hidupnya dia. Fa min kulli syai'in yafutu al-'abdu 'iwadan wa idza fatahu Allah lam yu'awwid 'anhu syai'un al-batta. Oleh karena itu kata Imam Abdul Qayyim Ibnu Qayyim rahimahullah, fa min kulli syai'in yafutu al-'abdu 'iwadan. Yafutu al-'abdu 'iwadan. Dari segala sesuatu seorang hamba yang luput darinya, maka tidak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itulah umurnya, karena dia yang mengukir dirinya sendiri, mengukir hidupnya, mengukir umurnya. Nah, wa idza fatahu Allah lam yu'awwid 'anhu syai'un al-bata. Ketika luput darinya, nah, maka tidak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa kaifa yu'awadhu al-faqir bil-dhati 'an al-ghani al-dhat wal-'ajiz bil-dhati 'an al-qadir bil-dhat wal-mayyit 'an al-hayy alladhi la yamut wal-maghlub 'an al-ghalib wa man la wujuda lahu wa la shay'a lahu min dhati al-matta 'amman ghinahu wa hayatuhu wa kamalu wujudu wa rahmatu min lawazim dhatihi. فَكَيْفَ يُعَوِّضُ مَنْ لَا يَمْلِكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عَمَنْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Bagaimana mungkin seorang hamba yang fakir bizat tidak akan bisa menggantikan Allah yang maha kaya? Juga bagaimana mungkin manusia yang sangat lemah bizat, dengan zatnya yang lemah manusia itu, tidak akan bisa menggantikan Allah yang maha mampu segala sesuatunya? Juga bagaimana mungkin al-mayyit, manusia yang bisa mati, yang mati memang manusia, ya, mati setelah hidup, hidup setelah mati, tidak akan bisa menggantikan Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Bagaimana mungkin juga al-makhluk akan menggantikan al-khaliq? وَمَنْ لَا وُجُودَ لَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ ذَاتِهِ أَلْبَتَ عَمَّنْ غِلَاهُ وَحَيَاتُ وَكَمَالُ وُجُودُ وَرَحْمَةُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ. Bagaimana mungkin juga bagi makhluk yang sebelumnya tidak ada wujud sedikit pun bisa menggantikan Allah? Tidak akan bisa. Yang mana Allah maha kaya, maha hidup, kesempurnaannya, wujudnya, rahmatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala min lawazim dzatih, nam termasuk dari kelaziman zat Allah maha hidup, maha wujud, maha memberikan rahmat, nam dari segala sesuatunya. Fa kaifa yu'awidhu man la yamliku mithqala dzarratin 'amman lahu mulku samawati wal ard. Mana bisa seorang hamba yang tidak memiliki sedikit biji zarrah pun akan menggantikan 6 raja yang memiliki langit dan bumi. Tidak akan bisa. Wa inama kanat ma'siyatullah sababan limahki barakatir rizqi wal ajal. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hanya sebab kemaksiatan seseorang kepada Allah merupakan sebab yang besar sehingga keberkahannya dicabut, rezekinya dicabut, ajalnya dicabut. Lianna syaitan muwakkilun biha wa bi ashabiha. Karena syaitan selalu mengawasinya, menemaninya, fasultanu alim, sehingga menjadi penolongnya. Wa hawalatu an hadza ala hadzal diwan wa ahlihi wa ashabi wa kullu shay'in yattasil bihi syaitan wa yuqarinu fa barakatu mamhuqah. Keadaannya nam dan catatannya, kawannya, segala sesuatunya bersambung dengan syaitan, ditemani oleh syaitan sehingga keberkahan pun dicabut dari dirinya karena selalu menemani syaitan. Walihada syariah zikr ismillah indal akal wa syurub wal labis wa ruku wal jima'. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada hamba-hambanya untuk selalu menyebut nama Allah. Kapan? Ketika makan, minum, memakai pakaian, berkendaraan, ketika jima, itu pun tetap harus mengucapkan zikrullah, bismillah. Lima fi muqaranati ilmillah minal barakah. Karena ketika menyebut nama Allah, nam, dia selalu mengingat Allah, diawasi oleh Allah, dan terdapat keberkahan di situ. Wa wa zikri ismi yatridu syaitan fatahsulul barakah. Dan menyebutkan nama Allah, seseorang akan mendapatkan keberkahan dan sekaligus mengusir syaitan. Wala mu'arid lahu wa kullu syai'in la yakunu lillah wa barakatun manzu'ah. Sehingga tidak ada yang bisa menolaknya. Segala sesuatu yang tidak disebut nama Allah, maka keberkahan pun akan dicabut. Baina rabbah walladhi yubariku wa'adahu wal barakatu kullu minhu. Karena yang memberikan keberkahan kepada seorang hamba adalah Allah saja, bukan yang lain. Tak bisa ke ustaz, ke kiai atau siapa. Oh, ustaz minta berkahnya. Minta berkahnya enggak bisa. Ah, ada banyak kaum muslimin seperti itu kebanyakan. Nah, mengambil keberkahan dari ustaz, dari kiai atau dari syekh dengan cara apa? Ada yang tahu? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, mengambil keberkahan dari ulama, dari ustaz adalah dengan menuntut ilmu. Bukan dengan zat. Ludahnya apa ustaz, minta ludahnya. Cih! Nggak bisa. Ya, itu enggak ada salafnya. Kecuali Rasulullah SAW. Ludahnya, keringatnya, darahnya. Itu diusap oleh para sahabat. Dan itu boleh. Dan itu khusus hanya Rasulullah saja. Di bawahnya Rasul, para sahabat enggak. Enggak bisa. Enggak ada dalilnya, enggak ada perintahnya. Lebih-lebih yang di bawahnya, tidak ada dalilnya juga. Walaupun Imam Nawawi dalam Syarah Muslim boleh, tetapi dikatakan oleh para ulama ini salah, pendapat yang salah. Ya, ini pendapat yang salah, tidak benar. Tetap akhdzul barakah atau mengambil keberkahan dari seorang yang alim bukan dari zatnya, keringatnya, saat minta air, berkahnya air. Ya, tar lama lagi keringatnya diusap-usap. Bentar lagi bekas minumnya berebut. Ya padahal udah diludahin, cuy. Tetap enggak bisa, enggak boleh yang seperti itu. Enggak ada salafnya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya, boleh. Zatnya, kulitnya, keringatnya, darahnya diusap oleh para sahabat. Rambutnya. Ya, ini Rasulullah SAW khusus. Khusus hanya untuk Rasulullah SAW saja. Zatnya, bendanya, keringatnya, darahnya, ya, itu diusap-usap tidak mengapa. Itu karena Rasulullah SAW khusus. Tapi selain Rasul maka tidak boleh. Adapun pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, maka dikritik oleh para ulama, tetap tidak boleh. Tidak benar seperti itu. Ya. Nah, yang memberikan keberkahan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah Allah. Karena dialah Allah yang memberkahi. Nah, wal barakatu kulluhu min, keberkahan seluruhnya datang dari Allah. Semua keberkahan itu datangnya dari Allah. Makanan, minuman. Makan satu piring besar 10 orang, 20 orang, hatta mungkin 30 orang, kok kenyang semua. 30 orang, 10 orang, kenyang satu piring besar. Itu berkah namanya. Tapi ini udah satu baskom dia sendirian. Masih aja kurang-kurang, ini gak berkah. Kenapa? Mungkin gak baca bismillah, atau mungkin dari yang haram, atau Allahu a'lam dari faktor-faktor yang lainnya. Ya, paling terbesar adalah tidak menyebut nama Allah atau dari yang haram, bisa saja sehingga dicabut keberkahan. Walaupun sudah sebakul nasi goreng, sebakul sama dia habis, tetap kurang aja, ada tambahan enggak. Ya, ini kenapa enggak berkah? Tidak berkah. Uang banyak apapun yang dia miliki, kurang. Bahkan apa, ngutang, bahkan apa, menyusahkan yang lainnya. Ini juga tidak berkah. Tidak berkah. Terlebih kalau dia minjem ke riba, bunuh ke ribawiyah, bank-bank yang ribawi, minjem 100 juta habis, buat bayar aja, gak bisa. Dikejar-kejar. Dia pun gelisah, akhirnya bunuh diri. Bisa saja. Kenapa? Karena tidak berkah. Nah, sehingga kalau mau berkah, walaupun sedikit halal berkah, maka itulah yang bermanfaat. Tenang, hidupnya tenang, tidak dikejar-kejar oleh yang lainnya. Sehingga keberkahan adalah milik Allah, keberkahan adalah datangnya dari Allah. Wa kullu man usiba ilaihi mubarak, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah pasti akan diberkahi. Seperti apa? Baitullah. Baitullah apa? Makkah. Bait idhafah wa mudhaf. Allah lafzul jalalah mudhafun ilaih, disandarkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah apa? Mubarak, selalu diberkahi. Fa kalamuhu, yani Al-Qur'an, Taurat dan Injil, kalamullah mubarak, diberkahi. Wa rasuluhu mubarak, utusan Allah mubarak, diberkahi. Nah, ya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ini ucapan siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa ja'alani mubarakan, dan aku, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku mubarakan, selalu diberkahi. Aina makuntu, dimanapun aku berada. Kenapa? Karena Rasulullah diberkahi. Utusan Allah diberkahi. Nah, sehingga umurnya, waktunya, hartanya, dimanapun berada, selalu diberkahi. Diberikan kebaikan. Wa abdul mu'minan nafi'in li khalqihi mubarak, hambanya dari kalangan orang-orang beriman yang memberikan manfaat kepada manusia diberkahi. Ya, ini penting nih. Kalau mau dapat barokah ya ini. Enggak perlu apa? Cari keringatnya orang alim. Ya enggak perlu. Baitul Haram Mubarak. Rumah Allah Makkah. Al-Haram Mubarak diberkahi. Madinah diberkahi. Wa kinanatuhu min ardi Syam, ardul barakah. Negeri Syam adalah negeri yang diberkahi. Negerinya para anbiya, Syam. Syam itu negerinya para anbiya. Para anbiya di sana, Nabi Yusuf di sana. Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salatu wasallam, para anbiya yang lainnya di sana, Syam. Kata Rasulullah SAW, "Idza fasada ahlu Syam, fala khaira fikum." Kalau ahlu Syam, penduduk Syam itu sudah rusak, maka kalian tidak ada kebaikan ya bagi kalian. Tiga kali diulang-ulangi oleh Rasulullah SAW, "Idza fasada ahlu Syam, fala khaira fikum." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah di dalam Al-Jami' Sahih mimma laisa fi sahihain. "Idza fasada ahlu Syam, fala khaira fikum." Apabila penduduk Syam itu rusak, hancur, maka fala khaira fikum. Padahal sebelumnya diberkahi oleh Allah. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Bahkan hadis ini apa tadi? Disahihkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah. Di dalam kitabnya Jami' As-Sahih. Mimma laisa fi sahihain. Naam, Asyam di mana? Syam itu di mana? Palestine, Lebanon, Suriah. Satu lagi. Yordan al-Urdun. Opat. Ada empat. Ulangi. Syam, Palestine, Lebanon, Suriah, Urdun. Empat. Ingat-ingat. Dulu kesatuan namanya Syam dipecah sama Inggris. Ya, jadi negara-negara kecil. Ya. Nah, itu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri Syam. Ya. Nah. Kisahnya Abu Musa Al-Asy'ari dengan Abu Darda, Abu Musa. Al-Muhim antara Abu Musa atau Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Kata Salman, Abu Darda kalau tidak salah. Bima Azkur. Wahai Abu Darda, mari kemari ke kemana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Palestine. Baitul Maqdis itu tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, itu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan hambanya, 'abdihi, ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Alladzi barakna haula, yang kami berkahi sekelilingnya. Ini dalilnya. Bahwasanya Baitul Maqdis mubarak, diberkahi. Sehingga Salman Al-Farisi ngajak ke Abu Darda, mari tinggal di Palestina, tinggalnya di sini aja. Kenapa? Kalau mungkin sekarang kaplingan di sini tempatnya. Misalkan kaplingannya di Palestina. Misal. Kata siapa? Salman Al-Farisi. Karena ini tempat diberkahi oleh Allah. Dalilnya ada jelas. Ya. Dalilnya jelas. Kalau Ciputat ada gak dalil diberkahi? Gak ada Ciputat tetap. Gak ada. Gak ada lafadznya, gak ada. Ya. Kemudian dijawab oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhum ajma'in. Innama taibin, sesungguhnya tempat itu tidak bisa mensucikan seseorang. Sesungguhnya yang mensucikan seseorang adalah amalannya. Innama yuqaddisuhu amalu. Sesungguhnya yang mensucikan seorang itu amalan dia. Artinya apa? Tidak juga menjamin di sisi yang lain sama seperti di Mekah atau di Madinah, di Haram. Dia berzina, ya berzina. Dia nyopet, adakah copet? Hah? Banyak. Ya, ngambil harta orang lain ketika umroh, ketika pura-pura tawaf. Ada, bermaksiat di tempat yang dimuliakan. Ada. Zaman sekarang pacaran di mana? Di masjid. Tempat masjid sekarang, zaman sekarang. Bermaksiat di masjid. Ya benar apa yang dikatakan oleh Abu Darda. Bukan tempat secara utuh yang mensucikan. Tetapi amalan dia. Ada orang masuk ke masjid. Orang bukannya sholat. Tapi apa? Ngambil kotak. Kotak amal. Ngapain dia masuk ke masjid? Ngumpet, gak ada CCTV. Celengak, celenguk aja. Hah? Dikira gak ada orang yang ini. Dia ambil uang di situ. Atau pacaran di masjid. Zaman sekarang, na'udzubillah. Nah, itu yang dikatakan oleh siapa? Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Innama yuqaddisuhu amaluh. Yang mensucikan dia adalah amalan dia. Karena gak sedikit peristiwa di Mekah, di Madinah. Yang berzina ya ada aja. Yang maling juga ada. Sofia juga ada. Nah, kisahnya siapa? Orang Syiah itu tahun 80-an itu. Yang menembaki Mekah. Allahumma musta'an. Itu mereka membuat kerusakan di Mekah. Orang-orang Syiah. Itu bermaksiat di tempat yang mulia, yang disucikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat mereka. Ya. Membuat kerusakan di tempat haram. Nah. Ini Syam. Syam itu tempat yang diberkahi. Ardul Barokah. Ya, Ardul Barokah. Negeri yang diberkahi oleh Allah. Wa zaba bil barakah fi sitti ayat min kitabih. Allah sifati Syam adalah negeri yang diberkahi. Ada 6 ayat di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf 137. Al-Isra ayat 1. Tadi sudah disebutkan. Al-Anbiya ayat 71. Al-Anbiya ayat 81. Surat Saba ayat 18. Itu ayat. Berapa ayat tadi? 6 ayat seluruhnya. Menceritakan tentang keberkahan negeri. Negeri Syam. Negeri Syam. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fala mubarika illa huwa wahdahu wala mubaraka illa manusiba ilaih. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, tidak ada yang bisa memberikan keberkahan kecuali hanyalah Allah saja. Wala mubaraka, dan tidak ada yang bisa diberkahi kecuali yang dinisbatkan kepada Allah. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah maka akan diberkahi. Jima, baca bismillah, berkah. Ibadah, walaupun jima. Ini menyeruduk aja gak baca bismillah. Gak apa. Tetap kudu, harus baca bismillah. Harus. Supaya apa? Anaknya berkah, hasilnya juga berkah. Allahu Akbar. Itulah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Baca, makan aja basmalah, bismillah. Minum, bismillah. Jima, bismillah. Dan lain sebagainya. Yang dinisbatkan, mengucapkan nama Allah, akan berkah. Dagang, bismillah. Kenapa enggak? Hah? Kerja, ya bismillah. Baca bismillah. Supaya bekerjanya, hah? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ani ila uluhiyati wa ma'abati wa ridah. Yang aku maksud, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, segala sesuatu yang disandarkan kepada uluhiyahnya, kecintaan kepada Allah dan keriduan kepada Allah, pasti akan diberkahi oleh Allah. Wa illa fal kaun kullu mansubun ila rububiyyati wa khalqi. Padahal secara umum alam semesta ini ya seluruhnya tetap disandarkan pada Allah, ciptaan Allah. Tetapi secara khusus beda lagi. Secara amalan juga beda lagi. Wa kullu ma ba'ada min nafsi min al-a'yan wal aqwal wal a'mal wala barakata fi wala khaira fi. Segala sesuatu yang dijauhkan dari Allah. Coba lihat, dijauhkan dari Allah. Dari benda, ucapan, perbuatan yang jauh dari Allah, tidak disebutkan nama Allah, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala khaira fi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa kullu ma kana qariban min dzalik, segala sesuatu yang didekatkan kepada Allah, fa fihi minal barakah ala hasabi qurbihi minhu, maka akan mendapatkan atau terkandung di dalamnya keberkahan sesuai dengan kadar. Kadarnya masing-masing berbeda-beda. Lawan dari berkah apa? Lawan dari keberkahan apa? Hah? Lanat. Wadidul barakati lanatu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, lawan. Kebalikan dari keberkahan adalah lanat. Fardu la'ana fardun, la'ana Allah wa syaksun, la'ana Allah wa amalun, la'ana Allah wa ba'du syaih minal khair wal barakah. Suatu negeri, suatu tempat, seorang yang dilaknat atau suatu amalan yang dilaknat oleh Allah akan menjadi jauh dan tidak mendapatkan kebaikan atau keberkahan sedikit pun. Nah, seperti apa? La'ana Allah akilur riba wa mukilah. Allah melaknat apa? Orang yang memakan harta riba, dilaknat sehingga tidak diberkahi. Jangan heran walaupun banyak uangnya dari riba, tidak diberkahi, bahkan dilaknat. Siapa yang bilang laknat? Ya Rasulullah SAW, bukan kita. Kita hanya menyampaikan saja. Nah, Allah melaknat, Rasulullah SAW melaknat orang yang makan harta riba, orang yang mentato, ya, dan lain sebagainya. Sudah lewat, ya, sudah lewat pembahasan laknat. Ini lawan dari keberkahan. Wa qulama tasala bidzalik wa tabata bi wa kana min bisabilin bala barakatu al batta. Nah, segala sesuatu yang hubungannya dengan laknat Allah, yang disandarkan kepada laknat Allah, maka tidak ada keberkahan sedikit pun padanya, na'udzubillah. Sehingga jangan heran kalau pegawai yang selalu makan harta atau seseorang yang selalu makan harta riba, walaupun gajinya 100 juta, 200 juta, selalu gelisah dan kurang, selalu kurang. Enggak usah heran. Karena apa? Hartanya, hidupnya dilaknat, perbuatannya dilaknat. Ya karena memakan harta riba, orangnya jelas. Lalu bagaimana? Ya bertaubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah melaknat iblis, dan Allah jadikan iblis makhluk yang dijauhi oleh Allah. Fa kullu ma kana min jihati walau min la'natillah biqadri qurbihi min wattisali bih. Segala sesuatu, ma kana min jihati, dari pihak iblis, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Tergantung kedekatan dia kepada iblis dan sambungnya dia, hubungannya dia dengan iblis. Wa min hauna kana lil ma'asi azam ta'thir bi mahdhi barakatil umur wa rizq wal amal wal ilm wal ilm wal amal. Dari sisi inilah yang namanya kemaksiatan atau orang yang bermaksiat mempunyai pengaruh andil yang sangat besar dicabutnya keberkahan umur, rezeki, ilmu dan amalan. Wa kullu waqtin uziyallahu bih, amalin uziyallahu bih, wa badalin aw jahin aw ilmin aw amalin fa huwa ala sahibih laisa lahu. فليس له من عمري ومالي وقوتي وجاهي وعلمي وعملي إلا ما أتى الله به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله. Segala waktu yang dibikin atau waktu yang digunakan untuk bermaksiat pada Allah, harta yang digunakan untuk bermaksiat pada Allah, atau badan, atau jahin, kedudukan, pangkat, jabatan, mentang-mentang pangkatnya, kedudukannya tinggi, malah dia gunakan dalam bermaksiat, hati-hati. Ini ancaman dari Allah dan Rasulnya, hati-hati. Dicabut keberkahan dari Allah. Akan dicabut umurnya, keberkahannya, hartanya, umurnya, rezekinya. Nah, atau ilmu, mentang-mentang dia berilmu, justru dia apa? Bermaksiat kepada Allah. Atau dia berpihak kepada orang yang zalim. Ini juga pasti akan dicabut oleh Allah keberkahannya. Amalannya pun juga seperti itu. Artinya tidak akan menguntungkan dia, malah justru kebalikannya menjadi malapetaka baginya. Umurnya, hartanya, kekuatannya, pangkat, jabatannya, amalannya akan dicabut keberkahan oleh Allah. Kecuali dia gunakan di atas ketaatan pada Allah. Walihada, oleh karena itu, faminan nas, di antara sebagian manusia. Lihadidar mi'atusana awnahwiha. Ada yang hidup 100 tahun atau semisal dengan itu. Walakun umur layablu'a isyar sinin awnahwa. Walaupun dia umurnya 100 tahun, tetapi keberkahannya sedikit. Tidak sampai 10 tahun, 5 tahun atau 1 tahun. Seakan-akan dia tidak hidup. Kama anna minhum, kama anna minhum an yamlikul qanatir al-maqantara min al-dahab wal-fiddah. Wa yakun malu fil haqiqa la yamlik alfa dirham au nahwih. Wa hakadha al-jahwa al-ilm. Demikian pula di antara mereka ada yang memiliki al-qanatir al-maqantara, perbendaharaan, harta, perhiasan dari emas, perak, dan yang semisalnya, uangnya tidak ada apa serinya bahasa sekarang. Nah, tetapi kata Ibnul Qayyim rahimahullah, pada hakikatnya hartanya tidak sampai 1000 dirham saja. 1000 dirham sedikit. Demikian pula al-jah. Pangkat, jabatan, kedudukan. Dia memiliki pangkat, kedudukan yang tinggi. Tetapi yang dia bela malah kemaksiatan dan dosa. Ini pun dicabut keberkahan oleh Allah. Demikian pula ilmu. Ilmunya banyak. Ilmunya tinggi. Masya Allah, nulis ini, nulis itu. Punya karya, karya ini, karya itu. Ceramahnya juga Masya Allah. Nah, followernya banyak. Ribuan. Tetapi ketika digunakan bermaksiat kepada Allah, dicabut ilmunya, dicabut keberkahannya. Wa bitirmidhi ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allimun. Dunia seluruhnya dilaknat oleh Allah dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Kecuali orang yang berzikir pada Allah, mencintai Allah, bermuala kepada Allah, dan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Di dalam azhar, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Dunia dilaknat. Dan yang apa di dalamnya, segala sesuatu yang ada di dalam dunia juga dilaknat. Kecuali nam untuk Allah. Fadha huwa alladhi fil barakah khasatan wallahul musta'an wa 'alaihi tuklan. Ini dia penyebutan permasalahan keberkahan secara khusus. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, wa alaihi tuklan, dan hanya kepada Allah lah